سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، وهاي orang yang berselimut، قم فأنذر، bangunlah lalu berilah peringatan، وربك فكبر، dan Tuhanmu agungkanlah، وثيابك فطهر، dan pakaianmu bersihkanlah، والرجز فاهجر، dan segala perbuatan yang keji tinggalkanlah، ولا تمنن تستكثر، dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak، ولربك فاصبر، dan karena Tuhanmu bersabarlah، فإذا نقر في الناقور، maka apabila sangkakala ditiup، فذلك يومئذ يوم عسير، maka itulah hari yang serba sulit، على الكافرين غير يسير، bagi orang-orang kafir tidak mudah، ذرني ومن خلقت وحيدا، biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya، وجعلت له مالا ممدودا، dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah، وبنين شهودا، dan anak-anak yang selalu bersamanya، ومهدت له تمهيدا، dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya، ثم يطمع أن أزيد، kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، tidak bisa، sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami، سأرهقه صعودا، aku akan bebani dia dengan pendakian yang memayahkan، إنه فكر وقدر، sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan، فقتل كيف قدر، maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan، ثم قتل كيف قدر، sekali lagi celakalah dia bagaimana dia menetapkan، ثم نظر، kemudian dia memikirkan، ثم عبس وبصر، lalu berwajah masam dan cemberut، ثم أدبر واستكبر، kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، lalu dia berkata، Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu، إن هذا إلا قول البشر، Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia، سأصليه سقر، kelak aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar، وما أدراك ما سقر، dan tahukah kamu apakah neraka Saqar itu، لا تبقي ولا تذر، Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan، لواحة للبشر، yang menghanguskan kulit manusia، عليها تسعة عشر، di atasnya ada 19 malaikat penjaga، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanyalah dari malaikat، dan kami menentukan bilangan mereka itu hanyalah sebagai cobaan bagi orang-orang yang kafir، agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin، dan agar orang-orang yang beriman bertambah imannya، dan agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan itu sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Kalla wal qamar. Tidak, demi bulan. Wal layli id adbar. Dan demi malam ketika telah berlalu. Was subhi idza asfar. Dan demi subuh apabila mulai terang. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Nadhiran lil bashar. Sebagai peringatan bagi manusia. Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya. Illa ashabal yamin. Kecuali golongan kanan. Fi jannati yatasa'alun. Mereka berada di surga saling bertanya. Anil mujrimin. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami biasa membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yaqin. Sampai datang kematian kepada kami. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan Allah? Ka'annahum humurun mustanfirah. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Farrat min qaswarah. Yang lari dari singa. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran dari Al-Quran. Wa ma yadhkuruna illa an yasha'a Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan mereka tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampun.